الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لقاؤنا هذا اليوم مع حديث عظيم مبارك يرويه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو مشتمل على ثلاث وصايا جامعة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو أيوب الأنصاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، أي أريد منك موعظة وجيزة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني بليغة الأثر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث عظيم جليل القدر كبير الفائدة، اشتمل على ثلاثة وصايا عظام من أخذ بها وحافظ عليها حاز خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Kita panjatkan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya dan kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini, pada pengajian kita kali ini, tentang sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mencakup atau mengandung wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jami'ah, wasiat-wasiat yang memiliki banyak makna, makna yang sangat tinggi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata: "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Kata dia: "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepadaku dan ringkaskan lah nasihatmu itu." Ya, artinya orang ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat yang singkat akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam, yaitu qalilatul alfaz katsiratul maani. Lafalnya sedikit, lafalnya singkat, akan tetapi mengandung makna-makna yang sangat dalam. Dia ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang seperti itu, singkat dan padat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada dia, faqala idza qumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in. Kata Rasulullah, jika engkau hendak melaksanakan salat, maka salatlah seperti salatnya seorang yang akan berpisah. Ini nasihat atau wasiat yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Nah, wasiat yang kedua, janganlah engkau berbicara dengan sebuah perkataan yang akhirnya engkau akan mencari uzur karena perkataan tersebut pada esok harinya. Itu wasiat yang kedua. Dan wasiat yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Artinya apa? Hendaknya engkau bertekad untuk tidak berharap terhadap apa-apa yang terdapat di tangan-tangan manusia. Artinya janganlah engkau berharap, bertekad untuk tidak berharap apa yang dimiliki oleh manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya yang mengandung tiga wasiat yang sangat agung dari Nabi SAW. Saya ulangi, yang pertama kata Nabi SAW, jika engkau hendak sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah. Yang kedua, jika engkau berkata, maka janganlah berkata dengan perkataan yang engkau akhirnya minta uzur dari perkataan tersebut pada esok harinya. Dan yang ketiga, hendaknya engkau bertekad untuk tidak mengharapkan apa yang terdapat pada manusia. Barang siapa yang melaksanakan tiga wasiat ini, maka dia telah melaksanakan atau mendapatkan perkara yang sangat agung. Al-wasiyatul ula, ayuhal ikhutul kiram, hiya qawluhu alaihi salatu wassalam, idha qumta fi salatik. Wa ma'na إذا قمت في صلاتك أي إذا شرعت في الصلاة إذا شرعت في الصلاة فصلي صلاة مودع أي لتكن صلاتك بمثابة صلاة المودع. ومن المعلوم أن المودع يستقصي في الأقوال والأفعال ما لا يستقصي غيره. وأضرب على ذلك مثلا للتوضيح. أرأيتم لو أن رجلا دخل إلى بلد وقرر أن يقيم في البلد إقامة دائمة، وآخر دخل إلى البلد وعزم على الرحيل، ولكل منهما مصالح في هذا البلد، نجد أن الذي عزم إلى الرحيل يحاول في وقت وجيز أن يستقصي جميع مصالحه في البلد، لأنه يرى نفسه أنه مغادر وأن ما يفوته من المصالح في هذا البلد لا يتمكن من أدائه. ولهذا معروف أن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من مصالحه وحاجاته وأمتعته ونحو ذلك. قال صلي صلاة مودع أي لتكن صلاتك بمثابة المودع. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى واستحضر هذا المعنى في صلاته، استحضر أن هذه الصلاة ربما أنها هي الأخيرة وأنه قد لا يتمكن أن يصلي غير هذه الصلاة، أن من صلى بهذه الصفة لا شك أنه سيحسن صلاته وسيسعى لإتقانها وتكميل سننها وواجباتها وأركانها ويسعى في تتميمها، بخلاف من لم يصلي صلاة مودع فإن هذه المعاني تضعف عنده على تفاوت في الناس في هذا الباب. ولهذا جاء في الحديث أن من الناس من يصلي وله من صلاته نصفها ثلثها ربعها عشرها، الناس يتفاوتون وإن كانت صورة الأداء في ظاهر الأمر واحدة لكنها تتفاوت تفاوتا عظيما. فأوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية، قال صلي إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wasiat yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika," jika engkau melaksanakan salat, maka fasholli salata muwaddi'in, maka hendaknya engkau salat sebagaimana orang yang hendak berpisah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika," kalau kita lihat zahir dari perkataannya, artinya jika engkau berdiri dalam salatmu, maksudnya apa? Idza syara'ta fi salat, yaitu jika engkau mulai salat, jika engkau sudah masuk dalam ibadah salat, mulai melaksanakan salat, sudah bertakbiratul ihram, fasholli salata muwaddi', maka hendaknya engkau salat seperti salat orang yang hendak berpisah. Seakan-akan engkau akan berpisah dari dunia ini. Dan kita ketahui bersama bahwasanya orang yang hendak berpisah, ya, orang yang hendak berpisah, dia akan berusaha memperhatikan seluruh perkataan-perkataannya, benar-benar berusaha untuk menyempurnakan sholatnya, tidak sebagaimana orang yang sholat namun tidak merasa bahwasanya dia akan berpisah dari dunia ini. Sebagai contoh, untuk memudahkan pemahaman kita, seandainya ada seorang laki-laki yang masuk dalam sebuah kota, dalam sebuah balad, ya. Kemudian dia mentakrir, dia menetapkan bahwasanya dia akan tinggal di kota tersebut. Dia masuk dalam suatu kota, kemudian dia menetapkan bahwasanya dia akan tinggal menetap di kota tersebut. Laki-laki yang lain, ada seorang laki-laki yang lain, dia masuk dalam sebuah kota, dalam sebuah negeri, kemudian dia bertekad untuk akan meninggalkan negeri tadi. Artinya dia hanya masuk ke kota tersebut hanya sebentar untuk memenuhi kebutuhan dan hajah dia. Kemudian dia berazam, bertekad untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Yang pertama, laki-laki pertama, dia memiliki maslahat. Dia tinggal di kota tersebut juga karena ada kemaslahatan yang diinginkan, ada kebutuhan hajat yang ingin dia penuhi. Namun dia ingin tinggal selama-lamanya di kota tersebut. Berbeda dengan laki-laki yang kedua, dia tinggal di kota tersebut hanya sementara dan akan segera pergi. Dan dia juga memiliki hajat dan memiliki kemaslahatan yang ingin dia peroleh. Tentunya kita tahu bahwasanya orang yang kedua, yang bertekad untuk meninggalkan kota tersebut, dia benar-benar akan berusaha mencari seluruh kemaslahatan yang dia butuhkan, seluruh hajat yang dia butuhkan segera dia penuhi, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya. Kenapa? Karena dia hanya sebentar di tempat tersebut dan akan segera pergi. Segala kebutuhan dan segala hajat, segala maslahat yang ingin dia dapatkan segera dia penuhi dengan dalam waktu tinggal yang sebentar tersebut. Dia tinggal di kota tersebut sebentar, namun waktu yang singkat tersebut dia berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Berbeda dengan orang yang pertama tadi. Kenapa? Karena dia merasa akan tinggal lama di kota tersebut, tentunya dia akan memenuhi kebutuhannya, namun sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Kenapa? Karena waktu tinggalnya masih lama. Berbeda dengan orang yang bertekad untuk segera meninggalkan negeri tersebut. Inilah gambaran untuk memudahkan pemahaman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasholli sholata muwaddi'in." Artinya, jadikanlah salatmu seperti salat orang yang akan meninggalkan atau berpisah dan meninggalkan dunia ini. Tentunya kita tahu bahwasanya orang yang menghadirkan makna seperti ini dalam hatinya, bahwasanya dia akan meninggalkan alam ini, akan meninggalkan dunia ini, tentunya dia akan salat dengan benar-benar berusaha semaksimal mungkin dengan salat yang sangat sempurna. Kenapa? Karena bisa jadi sholat yang dia lakukan ini adalah sholat yang terakhir. Orang yang akan berpisah, yaitu dia merasa bahwasanya sholat yang dia lakukan sekarang ini adalah sholat terakhir. Setelah itu dia tidak sholat lagi. Tentu saja dia akan sholat dengan sifat yang sangat sesempurna mungkin. Dia akan memperbagus sholatnya, mengitqan sholatnya, dan dia berusaha untuk melaksanakan segala rukun-rukun sholatnya. Dan kewajiban-kewajiban sholat dia tunaikan, bahkan sunnah-sunnah sholat pun dia berusaha untuk tidak meninggalkannya sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu ini sholat yang terakhir. Sholat yang setelah ini dia akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, berbeda dengan orang yang dia sholat dan dia tidak menghadirkan mana ini. Dia masih merasa hidup akan lama. Dia sholat mungkin, sholat akan tetapi tidak seperti orang yang akan merasa meninggal dunia. Oleh karena itu, makna seperti ini, keinginan dia untuk menyempurnakan segala sunnah dalam sholat agak lemah. Keinginan dia untuk menyempurnakan hal-hal yang dianjurkan dalam sholat agak lemah. Kenapa? Karena dia tidak merasa akan meninggal dunia. Karenanya Nabi SAW dalam satu hadis menyebutkan bahwasanya ada seorang yang sholat, kemudian dia insiraf, ternyata ada yang hanya dicatat oleh Allah SWT nisfu, cuma setengah dari pahala sholat. Ada yang cuma thuluthuha, cuma mendapatkan sepertiga pahala sholat. Ada yang cuma seperlima sholat. Ada yang cuma sampai tusu'oha, sampai mendapatkan sepersembilan dan sepersepuluh sholat. Dia mendapatkan pahala yang kurang, tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Kenapa? Karena tatkala sholat diantaranya tidak menghadirkan makna bahwasanya ini adalah sholat yang terakhir, bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini. Berbeda dengan orang yang sholat dalam keadaan merasa dia akan meninggalkan dunia ini. Inilah makna yang agung dari sabda Nabi SAW, "Fasholli sholata muwaddi'in." Hendaknya engkau sholat dengan sholat seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Wabihada na'lam anna al-wasiyyata al-ula tadammanat al-da'wata ila takmil as-salat والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأن يحاسب المرء نفسه على كل صلاة يصليها، وأن يتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يجاهد نفسه على التحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين، وذلك بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقول من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعة، ولا يزال المسلم مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita paham bahwasanya wasiat yang agung, wasiat yang pertama ini menganjurkan kepada kita untuk menyempurnakan sholat yang kita lakukan, dan agar kita berijtihad bersungguh-sungguh agar bisa melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita benar-benar memperhatikan sholat kita setiap kita sholat. Kita berusaha untuk menyempurnakan sholat yang setiap kita lakukan. Tidak ada satu sholat pun yang kita lakukan kecuali kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita dengan perhatikan kewajiban-kewajiban sholat, dan kemudian rukun-rukun sholat, demikian juga sunnah-sunnah sholat perhatikan, dan kita berusaha untuk menyempurnakan hal-hal tersebut. Kemudian tatkala kita sholat, kita berusaha untuk melaksanakan ihsan, karena dia merupakan tingkat yang tertinggi dalam agama kita ini, yaitu kita berusaha tatkala kita sholat dengan menghadirkan seakan-akan kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan kita. Apa yang kita ucapkan sungguhnya itu merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara dengan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Tatkala kita membaca, tatkala membaca Quran, tatkala kita berzikir, tatkala kita berdoa, karena salat mencakup hal ini, ada bacaan Quran, ada zikir, ada doa. Tatkala kita mengucapkan itu semua, ingatlah bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berbicara dengan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Kemudian kita tatkala berdiri, kita benar-benar tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala kita berdiri maupun tatkala kita sedang ruku maupun tatkala kita sedang sujud. Segala gerakan kita dalam salat, baik naik maupun turun, seluruhnya kita lakukan dalam keadaan penuh kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar mudahkan kita bisa melaksanakan hal ini, maka kita menempatkan, berusaha membuat menghadirkan hati kita, dan jangan jadikan diri kita malas. Usahakan kita memposisikan diri kita supaya kita bisa memperoleh hal ini, berusaha bisa melaksanakan hal ini dengan menghadirkan hati, jangan sampai timbul kemalasan dalam hati. Kemudian menjadikan sholat kita seakan-akan ini sholat yang terakhir. Setelah ini kita tidak sholat lagi, seakan-akan tidak ada sholat lagi setelah ini. Tentunya kalau kita menghadirkan perasaan seperti ini, kita akan dengan mudah melaksanakan ihsan dalam sholat, dan berusaha untuk bisa menyempurnakan semua kewajiban-kewajiban, rukun dan sunnah dalam sholat. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita mengetahui bahwasanya seorang akan berpisah atau akan meninggalkan dunia ini, dia akan berisyihad dengan benar-benar isyihad yang sangat luar biasa. Dan dia berusaha untuk selalu menghadirkan perasaan seperti ini, bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, dan ini merupakan makna yang sangat bermanfaat, bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, dan merupakan sebab yang sangat kuat sehingga segala perkara akan mudah bagi dia, akan mudah dia melaksanakan ibadah, akan ibadah yang lainnya akan sangat mudah, dan dia akan terbiasa dengan hal itu. Kenapa? Karena dia selalu menghadirkan bahwasanya dunia ini cuma sebentar dan dia akan segera meninggalkan dunia ini. ولا شك أن الصلاة إذا أديت على هذا الوجه ستنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وستحثه على كل خلق جميل لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير، وكذلك لها الأثر العظيم في عظم الثواب وكثرة الجزاء وترتب الآثار الحميدة والعوائد المباركة على العبد في دنياه وأخرى. Tidak diragukan lagi para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat dengan cara seperti ini seakan-akan dia akan berpisah dengan menyempurnakan salatnya, maka salat yang seperti inilah yang akan menghalangi pelakunya dari perbuatan segala perbuatan buruk, ya, dari seluruh akhlak yang jelek, ya, dan akan mendorongnya untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang sangat baik. Orang yang seperti ini salatnya tentunya akan menimbulkan akhlak yang indah dan dia akan meninggalkan segala akhlak yang buruk. Kenapa? Karena salat yang seperti inilah yang akan menimbulkan tambahan iman dan akan menimbulkan cahaya dalam hati kita dan akan menimbulkan kesenangan dalam hati kita dan menimbulkan keinginan yang mantap untuk memperoleh segala kebaikan. Oleh karena itu, jangan heran kalau kita dapati orang yang salat akan tetapi dia tidak meninggalkan akhlak yang buruk. Bahkan mendatangkan akhlak, tidak melakukan akhlak yang baik. Kenapa? Karena sholatnya tidak sempurna. Berbeda dengan orang ini, sholatnya yang sempurna, maka dia akan melakukan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Kenapa? Karena ada cahaya dalam hatinya, kemudian dia akan mendapatkan tambahan iman, kemudian juga belum lagi mendapatkan thawab pahala yang sangat agung di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. الوصية الثانية في هذا الحديث العظيم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي احذر من كل كلام تحتاج معه إلى الاعتذار. وهذا فيه الدعوة إلى حفظ اللسان وصيانته ومراقبته، وأن حفظ اللسان عليه المدار، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين عليه الصلاة والسلام خطورة اللسان وأنه ملاك الأمر، بمعنى أن من صان لسانه وحفظ لسانه تحقق له الخير، ومن لم يصن لسانه ترتب على ذلك أنواع المضرات والآثار السيئات في الدنيا والآخرة. Adapun wasiat yang kedua, kata Rasulullah SAW: wala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan, janganlah engkau berbicara dengan suatu perkataan yang engkau akhirnya minta uzur di esok harinya. Artinya apa? Hati-hatilah engkau dari seluruh perkataan yang nanti engkau butuh untuk minta maaf, untuk iktidar, minta uzur kepada orang yang engkau ajak bicara, ya. Jangan sampai berbicara dengan perkataan yang nanti akhirnya engkau menyesal dan akhirnya engkau minta uzur, engkau minta maaf dengan perkataan tersebut di esok harinya. Ini wasiat ini mengajak kita untuk menjaga lisan kita dan untuk berhati-hati tatkala kita berucap. Setiap ucapan yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, maka kita pikirkan dahulu. Jangan sampai akhirnya ucapan tersebut kita asal ngomong dan akhirnya kita pun minta uzur pada esok harinya. Kenapa? Karena salah ucap. Oleh karena itu, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini mengajak kita untuk berhati-hati tatkala berbicara, untuk menjaga lisan kita ini jangan sampai salah dalam berucap. Hal ini sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu: "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Wahai Mu'adz bin Jabal, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang segala kunci kebaikan? Maka kata Mu'adz bin Jabal: "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah, apa kunci kebaikan?" Kata Rasulullah SAW: "Kuffa alaika hadha." Jagalah atau tahanlah ini dengan wa asyara ila lisanihi. Nabi SAW pun beri isyarat kepada lisannya. Artinya Rasulullah mengatakan, jagalah lisanmu ini. Jagalah lisanmu ini. Maka Mu'adz bin Jabal RA berkata, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bimana takallam bi, dengan perkataan yang kita ucapkan? Apakah kita akan diazab oleh Allah karena ucapan yang kita lontarkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummaka ya Mu'ad." Celaka engkau ya Mu'ad. Fahal yakubun nasa ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah sallam, apakah, bukankah yang telah menjadikan manusia terjerumus dalam api neraka, bukan lain karena hasil dari perkataan mereka, hasil dari ucapan mereka. Itulah yang menyebabkan manusia banyak terjerumus, terlempar dalam api neraka, ditarik dalam api neraka di atas wajah mereka. Kenapa? Karena lisan mereka yang mereka tidak jaga, akibat dari perkataan mereka. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun mengatakan apa? Ala ukhbiruka bimilaki hadhil kulli. Maukah aku kabarkan tentang kunci segala kebaikan? Artinya apa? Barang siapa mansana lisanahu, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan mendapatkan kullu khair, dia akan mendapatkan segala kebaikan. Akan tetapi barang siapa yang tidak menjaga lisannya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Ini menunjukkan akan pentingnya menjaga lisan. Dan ini menunjukkan akan pentingnya wasiat yang kedua ini. Wala syakka anna qawlan nabi alaihi salatu wassalam la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu gada yastamil ala ad-da'wah لمحاسبة العبد نفسه قبل أن يتكلم وأن يزن كلام نفسه قبل أن يتكلم بحيث أي كلمة يريد أن يتكلم بها يزنها قبل الكلام. قال لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا يمكن أن يكون الإنسان بهذه الصفة إلا إذا كان يزن الكلام الذي يتكلم به قبل أن يتكلم. ولهذا يقولون أن الكلمة إذا لم تخرج من الإنسان يملكها، بينما إذا خرجت منه ملكته وأصبح متحملا لتبعة هذه الكلمة التي تكلم بها. ولهذا كان من الخير للعبد أن يزن كلامه وأن يتأمل فيه قبل أن يتكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya wasiat Nabi ini, di mana Nabi berkata, janganlah engkau berbicara dengan perkataan yang engkau akhirnya minta uzur pada esok harinya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentunya mengajak kita untuk bermuhasabah, agar kita bermuhasabah sebelum kita berucap, sebelum kita berbicara. Kita timbang dulu dampak negatif dan dampak positif dari apa yang akan kita ucapkan. Jangan sampai kita ngomong akhirnya kita pun minta uzur di kemudian hari. Sebelum kita berucap, kita pikir dahulu, kita timbang-timbang perkataan kita dahulu. Jangan kita asal ngomong, jangan lisan kita itu apa namanya ceplos-ceplos, jangan. Pikirkan dulu sebelum kita berucap. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya innal kalimata idza lam takhruj, sebuah kalimat kalau belum keluar dari mulut seorang yamlikuha, maka dialah yang menguasai kalimat tersebut. Seorang manusia, dia yang berhak, dia yang menguasai kalimatnya, ingin diucapkan atau tidak, dia yang menguasai. Kalau dia tidak keluarkan lisannya, tidak berucap, tidak akan keluar kalimat tersebut. Dia yang menguasai kalimatnya. Akan tapi wa idza kharajat malakathu, akan tapi kalau sudah terlanjur keluar, kalimat tadilah yang menguasai dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap kalimat tersebut. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar mengajak kita untuk bermuhasabah, merenungkan sebelum kita berucap, menimbang-nimbang perkataan kita bermanfaat atau tidak, atau malah mendatangkan kejelekan. Jangan sampai kita berucap akhirnya kita pun minta maaf, minta uzur di kemudian hari. Jadi ini sama dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka hadis ini dengan berkata apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwasanya Allah akan beri balasan di hari akhirat. "Falyakul khairan aw liyasmut." Maka hendaknya dia berucap yang baik, berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia diam. Artinya apa? Dia timbang sebelum dia berbicara. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, timbang dulu perkataannya, dan dia tidak mengucapkan kecuali yang kebaikan, atau kemudian kalau dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dengan ucapannya, maka hendaknya dia berdiam diri. Wa al-muslim idza arada an yatakallam bi kalimah wa ta'ammala fiha sayajid anna ma sayatakallam bihi la yakhruj an thalathati ahwal. Al-hala al-ula an yatabayyan lahu anna al-kalam alladhi سيتكلم به كلام نافع وطيب ولا مضرة فيه، فما كان من هذا القبيل من الكلام يتكلم به ولا حرج. النوع الثاني يجد أن إذا وجد أن الكلام الذي سيتكلم به فيه مضرة واضحة وأنه كلام سيء، كلام لا خير فيه من غيبة أو نميمة أو سخرية أو سباب أو غير ذلك، فهذا يمنع نفسه منه ويكف لسانه حتى لا يتحمل تبعة مثل هذا الكلام في الدنيا والآخرة. القسم الثالث من الكلام ما يكون أمره مشتبها على الإنسان، يريد أن يتكلم به ولا يدري هل هو من الخير الواضح أو من الشر الواضح مشتبه عليه. فالسنة فيما كان من الكلام من هذا القبيل أن يتقيه العبد عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Seorang muslim jika dia hendak berbicara dengan sebuah perkataan kemudian dia merenungkan perkataan apa perkataan yang akan diucapkan tersebut, maka dia akan dapati bahwasanya setiap perkataan yang ingin dia ucapkan tidak keluar dari tiga kondisi, tidak keluar dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, setelah dia renungkan, dia yakin bahwasanya perkataan akan dia ucapkan ini benar-benar bermanfaat, adalah perkataan yang bermanfaat, yang tidak ada mudaratnya sama sekali, tidak ada dosa dalam perkataan tersebut. Maka kalau memang perkataan yang ingin dia ucapkan seperti ini benar-benar bermanfaat dan tidak ada mudarat sama sekali, tidak ada dosa sama sekali, maka hendaknya dia berucap dengan perkataan ini tanpa ragu-ragu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sebelum dia berucap, kemudian setelah dia renungkan, dia dapati ternyata perkataan yang akan dia ucapkan ini mengandung mudarat. Yakin bahwasanya apa yang akan dia ucapkan ini mengandung mudarat yang wadih, yang benar-benar jelas merupakan kemudaratan. Baik berupa ghibah, ya, ataupun namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin, atau sibab, atau dia pun apa mencela, mencaci maki orang lain, atau sukhriyah, atau dia menjelek-jelekkan, menghina orang lain. Kalau ternyata perkataan akan dia ucapkan tersebut seperti ini benar-benar merupakan dosa, maka hendaknya dia menjaga lisannya, tahan lisannya, jangan sampai dia mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena nanti dia akan mendapatkan, akan memikul, menanggung akibat dari perkataan ini, baik dunia maupun di akhirat, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkinan yang ketiga, setelah dia merenungkan, bisa jadi perkataan apa yang ingin dia ucapkan tersebut masih samar bagi dia, dia masih ragu-ragu. Yashabih alaihi, masih ragu-ragu dia. Apakah perkataan apa yang ingin dia ucapkan ini merupakan perkataan yang baik atau buruk? Masih ragu-ragu dia. Maka kalau kita menghadapi posisi seperti ini, merupakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita meninggalkan perkataan yang seperti ini, perkataan yang meragukan apakah mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Kalau kita ragu-ragu, kita tinggalkan perkataan seperti ini, karena kita mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara yang syubhat, maka dia akan menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Walihada جاءت السنة بذكر الأحاديث الكثيرة في وجوب صيانة اللسان وحفظه وبيان خطورته وما يترتب على عدم حفظه من الأضرار الكثيرة على العبد في دنياه وأخرى، وأن اللسان له أثره على البدن كله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Oleh karena itu, dalam hadis, dalam sunnah, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan wajibnya untuk menjaga lisan dan menjelaskan akan bahaya yang timbul diakibatkan tidak menjaga lisan, ya, baik dunia maupun di akhirat. Terlalu banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini, akan bahayanya tidak menjaga lisan dan bahayanya tersebut baik dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya lisan itu memiliki dampak bagi badan seluruhnya. Lisan itu salah satu dari anggota tubuh, akan tetapi dia memberi dampak pada seluruh anggota tubuh. Jika ternyata lisan tersebut berbuat baik, maka seluruh anggota tubuh pun akan baik. Dan sebaliknya, jika lisan tersebut berbuat keburukan, maka seluruh anggotanya pun akan merasakan keburukan tadi. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan, jika seorang anak Adam di pagi hari, ya, maka seluruh anggota tubuh akan mengadu kepada lisan, mengadu kepada lisan, mengatakan bahwasanya nahnu bika, kami itu ikut engkau wahai lisan. Kalau engkau baik, maka kami pun akan baik. Tapi jika engkau miring, kami pun akan miring. Seluruh anggota tubuh mengadu kepada lisan. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi kebaikan ataupun keburukan anggota tubuh yang lain. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-lisanu amirul badan. فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال أن يحاسب نفسه في كلامه إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri pernah menyebutkan makna dari hal ini, bahwasanya lisan itu memiliki pengaruh, dampak baik positif ataupun negatif kepada seluruh anggota tubuh. Apa kata Hasan Al-Basri? Al-lisanu amirul badan. Lisan itu adalah pemimpin dari tubuh. Fa'idha jana alal a'udha' syai'an janat. Kalau ternyata dia melakukan jinayah, melakukan kesalahan, maka anggota tubuh yang lain pun akan melakukan kesalahan. Dan jika dia menjaga diri, lisan tersebut menjaga diri, wa idza affa affat. Jika dia menjaga diri, lisan tersebut, maka anggota tubuh yang lain pun akan menjaga diri. Demikian juga berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, pernah berkata yang menunjukkan bahwasanya lisan itu memiliki pengaruh dampak positif atau negatif terhadap seluruh anggota tubuh. Kata dia, ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika salahan fi sa'iri amalihi. Aku tidak melihat seorang pun yang dia benar-benar memperhatikan perkataannya kecuali aku melihat kebaikan pada seluruh amalannya. Kalau dia benar-benar memperhatikan lisannya, maka amalannya akan baik seluruhnya. Demikian juga berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ma saluha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalihi. Dia mengatakan bahwasanya tidaklah baik perkataan seorang, lisannya itu baik, kecuali aku mengetahui hal itu dari bagaimana amalannya. Kalau saya lihat amalannya itu baik, berarti menunjukkan bahwasanya lisannya itu baik. Dan tidaklah rusak perkataannya, tidaklah rusak lisannya, kecuali saya tahu dari buruknya amalan dia. Ini semua menunjukkan akan pengaruh lisan terhadap amalan tubuh yang lain. Al-wasiyah al-thalithah fi hadzal hadith al-azim hiya qawlu nabiyyina alaihi salatu wassalam wa ajmi' al-ya's mimma fi aydin nas. Wa hadza fihi tawtinu an-nafs على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس مما في أيديهم عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العزة والشرف، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم، ومن يتعلق بالله سبحانه وتعالى يكتسب من العز بحسب تعلقه به سبحانه. Adapun wasiat yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas, yaitu hendaknya engkau bertekad untuk putus asa dari apa yang terdapat di tangan-tangan manusia. Artinya jangan sekali engkau berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini wasiat Nabi SAW, wasiat yang agung, yang merupakan wasiat yang ketiga. Maka dalam wasiat ini menunjukkan kepada kita agar kita berusaha memposisikan diri kita, agar kita tidaklah bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam segala perkara kita, dalam segala urusan kita, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Seorang hamba tidaklah dia meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Hendaknya dia tamak hanya kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap lihat orang memiliki sesuatu kemudian dia tamak, pengin orang itu berikan sama dia. Jangan. Dan dia berusaha memposisikan dirinya agar dia putus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sama sekali tidak ada harapan dalam hatinya untuk berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang putus asa dari segala suatu perkara, maka dia tidak butuh, dia akan merasa cukup dari perkara tersebut. Berbeda jika ternyata hatinya ya terikat dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia ada harapan untuk minta kepada orang lain. Sebagaimana lisannya tidaklah minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan seorang hamba tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula jangan sampai dia ikatkan, kaitkan hatinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia seorang hamba yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Kemudian dia selamat dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali hatinya tidak condong kepada manusia, sama sekali hatinya tidak tunduk kepada manusia. Karena orang kalau berharap kepada selain orang, ada ketundukan sedikit pun, ada ketundukan meskipun sedikit kepada orang tersebut. Kenapa? Dia butuh kepada orang tersebut, ingin apa yang dimiliki oleh orang tadi. Adapun jika dia putus asa dari apa yang dimiliki orang tadi, sama sekali tidak berharap dari yang dimiliki oleh orang lain, maka tidak ada ketundukan terhadap orang tadi. Tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang seperti ini, maka dia telah terbebaskan dari perbudakan manusia. Terbebaskan dari perbudakan manusia. Dan dia mendapatkan izz wa syaraf, dia akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia yang lain, hatinya terikat kepada manusia yang lain karena dia berharap sesuatu dari manusia tersebut, maka semakin dia bergantung kepada manusia, semakin mendatangkan kerendahan, kehinaan dalam dirinya. Sesuai tergantung dengan terikatnya dia dengan orang lain. Dan semakin seorang hamba mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mendapati kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذه أيها الإخوة الكرام ثلاثة وصايا عظيمة مباركة ثابتة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، من أخذ بها تمت أموره وفاز بالفلاح في دنياه وأخراه. وكما سمعنا أيها الإخوة هي وصايا وجيزة لكنها تتضمن معاني عظيمة وجليلة يستقيم بها حال العبد في عبادته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي تعامله في مخاطباته للناس وحديثه معهم، وأيضا في اجتماع قلبه على الثقة بالله وتمام اللجوء إليه سبحانه وتعالى و الرغبة فيما عنده واليأس مما في أيدي الناس، مما يكون سببا لعز العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. فما أعظمها من وصايا، وما أجل قدرها، وما أحوجنا جميعا إلى تعاهد أنفسنا للعمل بها. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على تحقيق هذه الوصايا العظيمة النافعة، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikianlah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. wasiat, tiga wasiat yang sangat agung yang penuh barokah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa yang melaksanakannya, melaksanakan tiga wasiat tersebut, maka perkaranya semuanya akan sempurna dan dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, tiga wasiat ini wasiat yang wajizah, wasiat yang ringkas akan tetapi sangat padat maknanya, mengandung makna-makna yang sangat tinggi nilainya. Dan barang siapa yang melaksanakan wasiat-wasiat tersebut, tiga wasiat tersebut, maka dia akan istiqamah, kondisi dia akan baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala dia salat dengan salat yang sangat baik, kondisi akan dia baik, akan baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisinya pun akan baik antara dia dengan manusia, tatkala dia bermuamalah dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain. Kemudian apa? Wasiat ini juga menjadikan dirinya benar-benar thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada wasiat yang ketiga, yaitu menjadikan dirinya benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua akan mendatangkan kepada dia al-izz wal falah, yaitu akan mendatangkan kemenangan dan juga akan mendatangkan kedudukan yang sangat tinggi. Maka tentunya kita tahu betapa besar nilai dari wasiat-wasiat ini dan betapa kita sangat butuh untuk melaksanakan wasiat-wasiat ini, dan kita berjanji berusaha agar bisa melaksanakan tiga wasiat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita agar kita bisa melaksanakan tiga wasiat yang sangat agung ini dan berusaha agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki perkara kita seluruhnya dan memperbaiki agama kita sebagaimana juga memperbaiki urusan dunia kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kepada kita petunjuk kepada segala jalan kebaikan. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan Syekh pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nah, demikian ikhwatal Islam, sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat dari tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung pada beliau di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon, ada Abu Salman di Jakarta Timur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan akhi. Syekh, yang ingin saya tanyakan adalah apakah mengenai wasiat Nabi SAW yang kedua, yaitu tentang mengenai masalah menjaga lisan, apakah semua perkataan manusia, baik itu yang mubah atau yang lainnya, itu akan dicatat dan dibalas oleh Allah SWT? Kemudian bagaimana dengan orang yang punya profesi sebagai mungkin pelawak yang isinya itu membuat orang tertawa? Iya. Baik, mungkin itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah yuhasib ala kulli kalamin hatta fi kalamin mubah. Jadi maktub kalamin mubah yuhasib alaina amma. ثم يعني من كان عمله مضحك عندنا كثير مضحكون وماذا عليهم عمله هذا يضحك الناس؟ أولا ما يكتب على العبد هو كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما كان من صالح القول فإنه يثاب عليه، وما كان من سيئه فإنه يعاقب عليه، وكلام الإنسان معدود في عمله، فالصالح منه صالح والفاسد منه فاسد. والذي يتكلم بما يضحك الناس إن كان الذي يقوله من باب السخرية الاستهزاء والغيبة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا داخل في سيء عمله ومما يحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان يضحك الناس بالكذب فهذا أيضا داخل في سيء عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. وإذا كان يذكر أمورا مباحة وطريفة فتبسط الناس وتضحكهم بدون أن يكون في ذلك مخالفة للشرع فهذا ليس به بأس. Sebelumnya Syekh menjelaskan bahwasanya seluruh yang diucapkan oleh manusia semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah diucapkan apapun yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali telah tercatat di sisi Raqib dan Atid, ya. Maka seluruh ucapan seorang hamba tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dan kalau buruk ucapannya tersebut akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Karena kalamul insan, perkataan manusia, itu ma'dud min amalihi, termasuk amalan dia. Sebagaimana amalan tubuh yang lain tercatat, demikian juga perkataan dia tercatat. Kalau amalan anggota tubuh yang lain berbuat keburukan, Allah balas dengan keburukan, dan berbuat kebaikan, dibalas dengan kebaikan, demikian juga perkataan lisannya. Kalau lisannya berkata baik, dibalas dengan kebaikan, dan kalau berkata buruk, dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Kemudian adapun orang yang kerjanya atau orang yang bercerita akhirnya membuat ketawa orang lain, ya, dengan ucapan dia membuat tertawa orang lain, maka Syekh mengatakan jika ternyata dia membuat tertawa orang lain dengan perkataan yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa? Mengejek sukhriyah. Dia mengejek orang lain supaya manusia pada tertawa. Atau dia menggibah orang lain supaya orang lain pada tertawa, atau meniru-niru di antara gibah meniru-niru model orang lain sehingga jadi bahan tertawaan manusia. Tentunya ini merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dengan keburukan karena untuk menertawakan orang lain dia akhirnya terjerumus dalam sukhriyah, ngejek, atau terjerumus dalam ghibah atau istihza. Hal ini tentunya sangat berbahaya dan akan membawa dampak keburukan bagi dia. Kemudian kedua, kalau dia membuat orang lain tertawa dengan kadzib, ya, dengan dusta, berdusta supaya membuat orang lain tertawa, ini pun terancam. Kata Rasulullah SAW, wailun lahu, celaka bagi dia. Siapa? Alladzi haddatsa an-nas wa kadzaba, dia berbicara kepada orang lain kemudian berdusta, liyudhika bihin nas, dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa dengan dusta, maka ini kata Rasulullah SAW, wailun lahu, celaka bagi dia. Adapun yang ketiga, jika seorang dia mengucapkan suatu misalnya perkataan yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian yang lucu atau aneh dalam rangka untuk membuat orang lain senang, maka insya Allah tidak mengapa jika sampai pada batasan ini saja. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kedua yang datang dari Akh Abu Sofan di Duren Sawit, Jakarta Timur kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Akhi. Untuk menyempurnakan sholat itu harus menghadirkan hati yang bersungguh-sungguh, ihsan, serta melaksanakan rukun-rukunnya. Apakah di sini untuk menyapai khusyuan itu ada pengaruh dari misalnya makanan-makanan yang haram, maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. وللذنوب أثر في ذلك. من يعصي الله لم يحصل على الخشوع. لا شك أن اجتناب الذنوب والبعد عن تعاطيها وعن أسبابها من الأمور المعينة للعبد على الخشوع في صلاته وحسن الإقبال عليها، لأن القلب إذا انشغل بالمحرم ضعف إقباله على الصلاة بحسب ذلك، وإذا جاهد نفسه على تقوى الله عز وجل والبعد عن الذنوب والمعاصي كان لذلك الأثر العظيم عليه في خشوعه في صلاته. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المذنب ينبغي له أيضا أن يجاهد نفسه إذا قام بين يدي الله على الخشوع والخضوع ودعاء الله بصدق وإلحاح. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Tidak diragukan bahwasanya sikap seorang yang menjauhi dosa-dosa, kemudian menjauhi maksiat-maksiat, itu merupakan perkara-perkara yang sangat membantu untuk memperoleh kekhusyuan dan sangat membantu untuk menjadikan sholat kita sholat yang sangat baik. Kenapa? Karena hati jika sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati terpenuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini sulit untuk iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini sulit untuk condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Sulit untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati sudah sibuk dengan kemaksiatan, terpenuhi dengan noda-noda kemaksiatan. Oleh karena itu, jika seorang hamba berijtihad, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, maka sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kekhusyuan dan memperoleh salat yang terbaik. Ini dari satu sisi. Dari satu sisi yang lain, jika seorang ternyata muznib, terjerumus dalam kemaksiatan, maka hendaknya dia tatkala salat, ya, ini timbal balik, tatkala dia melakukan dosa dan dia sadar dia telah melakukan dosa dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha menjadikan salat ini sebagai sarana terbaik untuk mencegah dia dari dosa selanjutnya. Kenapa? Karena inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan kemungkaran. Kalau dia sadar dia itu pelaku dosa, maka berusaha tatkala dia salat, salat khusyuk mungkin, berusaha untuk sebaik-baiknya dia salat. Agar apa? Agar dia tidak terjerumus lagi dalam dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi dia jadikan sarana salat sebagai sarana untuk mencegah dia dari kemungkaran dan perbuatan keji. Baik, ini kami angkat dari penelpon ketiga, ada Ibu Sari di Celeduk Tangerang, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya Bapak. Dengan siapa, dari mana? Dari Pak Arifin dari Jakarta. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Syekh. Saya tentang badal haji. Ya, badal haji itu dibadalkan sama lain keluar. Halo Bapak, kami pending terlebih dahulu afwan. Kami sampaikan untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Barakallahu fikum ya Syekh. Saya mendapatkan sebuah nas bahwasanya apabila ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, maka kita diperbolehkan untuk menutup mata kita. Apakah hal ini sahih? Mohon penjelasannya. Itu wahid yas'al yang patut sautu kan yas'al badal haji al-hukum jalib cuma yas'al anish anal niyaba anil haji cuma yang patut sautu cuma yati sholat sa'al fani kulma hukum utigmad al-hajnain di sholat madi tujib anil awal dirahat anil patut. السائل الأول يسأل عن النيابة عن الحج. النيابة عن الحج وهي حج الإنسان عن غيره تجوز إذا كان الغير متوفى أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع السفر وركوب الدابة أداء هذه الطاعة، فهذا يجوز أن يناب عنه في أداء فريضة الحج. وأما إغماض العينين في الصلاة طلبا للخشوع فلا نعلم عليه دليلا في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. Adapun pertanyaan Bapak pertama tadi yang terputus tentang hukum badal haji, maka saya menjelaskan bahwasanya boleh seorang berhaji untuk orang lain dengan syarat jika yang dihajikan tadi telah meninggal dunia, maka ini boleh dihajikan. Atau yang akan dihajikan itu ternyata sakit dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang membuat dia akhirnya tidak bisa misalnya bersafar, tidak bisa naik kendaraan, ya, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sakitnya seperti ini dan sulit tidak atau tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang seperti ini boleh dihajikan, ya. Adapun pertanyaan kedua tentang menutup mata untuk memperoleh keikhlasan, kata Syekh, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Orang yang dari sunnah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW sengaja menutup kedua matanya agar memperoleh kekhusyuan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari Saudara Agung di Keramat Jati, Jakarta Timur. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah cara mendapatkan atau mewujudkan rasa cinta, harap, dan takut saat kita beribadah sehingga apa yang kita kerjakan di dalam ibadah tersebut benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعبد الله حق العبادة. هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها السائل يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ولا بد من إحضار هذه الأركان في القلب في كل عبادة، يجاهد نفسه على ذلك بأن يعبد الله حبا فيه سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. واجتمعت هذه الأركان في سورة الفاتحة، فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين هذا فيه الحب، وإذا قال الرحمن الرحيم هذا فيه الرجاء، وإذا قال مالك يوم الدين أي يوم الحساب والعقاب هذا فيه الخوف. فبهذه الأمور الثلاثة إياك نعبد، أي بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين إياك نعبد. فلما ذكرت أركان العبادة أو لما أرسيت أركان العبادة ذكرت العبادة. Tiga perkara yang disebutkan oleh penanya tadi yaitu tentang mahabbah, rasa cinta, kemudian khauf, rasa takut, dan rojak, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan oleh para ulama dengan arkanul ibadah al-qalbiyah, yaitu dinamakan oleh para ulama dengan rukun-rukun ibadah hati. Yaitu tiga perkara tadi: cinta, cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rojak dengan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan khauf yaitu rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba harus menghadirkan tiga perkara ini dalam hatinya dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Itu tatkala dia beribadah, tatkala melaksanakan ibadah, ibadah apa saja, hendaknya dia menumbuhkan dalam dirinya, menghadirkan dalam hatinya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya tiga perkara ini tercantum dalam terkumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Mungkin kita lalai, namun ternyata terkumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah rabbil alamin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, maka ini menunjukkan akan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan ar-rahmanir rahim, ya, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini menunjukkan rojak dia, harapan dia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan, timbul dalam hatinya rasa takut, khauf akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengucapkan ketiga perkara ini, maka dia mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Setelah dia menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah dan rasa harapannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya. Dia mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi terkumpullah tiga perkara ini dalam ibadah yang sangat sebenar-benarnya, yaitu iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baik, selanjutnya masih kami angkat pertanyaan, dan untuk berikut ada Ibu Nia di Pondok Kopi, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini saya pernah mendengar ada sebuah hadis bahwa doa di saat lapang itu lebih disukai oleh Allah daripada doa di saat susah. Nah, kita kan kadang-kadang kalau di saat susah itu betul-betul khusyuk dalam menjalankan ibadah, tapi di saat kita senang atau gembira, ibadah kita sepertinya biasa-biasa saja gitu. Nah, itu kiat-kiatnya bagaimana di saat kita lapang kita juga sehusyuk di saat kita sulit gitu, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Yang ahad asatidzah أن الدعاء في حالة الضر في حالة السرور الصراء أحب إلى الله من الدعاء في حالة الضر. يتقول كذا، أنا سمعت كلام هكذا. المشكلة نحن إذا كنا في حالة الصعب نخشع في عبادتنا لأنه رجعنا إلى الله قوية، بخلاف إذا كنا في حالة السرور وكذا الفرح نحن كأنه نعبد الله لكن كأنه أمر عادي. فما نصيحتكم حتى عندما كنا في حالة السراء نحن نعبد الله كأننا في حالة الضراء يعني في الخشوع؟ جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا شك أن الإنسان في حال الشدة يشتد إخلاصه لعظم حاجته ولكبر ضرورته. والذي ينبغي على العبد أن يكون أيضا في حال رخائه قريبا من الله ومجاهدا لنفسه على تحقيق تقواه ورضاه، وأن يدعو الله عز وجل ويسأله حاجته في سرائه وضرائه وشدته ورخائه، وأن يكون دائما الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكما أن الإنسان في حال ضرائه يشعر بافتقاره الشديد إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كذلك في حال سرائه في افتقار شديد إلى الله عز وجل. ولهذا عاب الله عز وجل المشركين على إخلاصهم في الشدة وشركهم في الرخاء. قال الله سبحانه وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أي أن هذا الذي أخلصتم له حال الشدة ثم أشركتم به حال الرخاء قادر عليكم وأنتم في البر أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم رياح شديدة تهلككم وأنتم في البر، وكذلك قادر أن يعيدكم تارة أخرى إلى البحر فيغرقكم بسبب كفركم بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة أو هذه الآية العظيمة من سورة الإسراء فيها بيان هذا الأمر العظيم، وأن الواجب على العبد أن يكون في حال رخائه وحال شدته قريبا من الله مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Hendaknya engkau berusaha mengenal Allah tatkala dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam keadaan sulit. Ini anjuran bagi kita agar kita juga beribadah dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah tatkala kita dalam keadaan senang, sebagaimana tatkala kita dalam keadaan sulit kita beribadah kepada Allah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya memang benar kalau seorang dalam keadaan sulit dia akan lebih khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memang merasa benar bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah harapan dia yang sangat tinggi dan akhirnya timbullah kekhusyuan dia dan dia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Karena kenapa? Dia benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Seharusnya seorang muslim juga demikian. Tatkala dia dalam keadaan raha, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak kesulitan, maka dia berusaha juga untuk bisa khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dalam keadaan senang pun kita harusnya tahu bahwasanya kita setiap saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tatkala dalam keadaan sulit merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tatkala senang dia pun menimbulkan perasaan tersebut. Bahwasanya sebenarnya dia itu selalu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin yang mereka hanyalah mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, mereka pun ingat kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala mereka dalam keadaan senang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Dalam surat Al-Isra ayat 66 tadi Syekh bacakan ya, yaitu yang Allah berfirman, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Itu Allah Subhanahu wa taala, dia yang telah menjadikan kalian bisa berlayar di atas lautan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah sayang kepada kalian. Wa idza massakumud dharru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin, kalau kalian ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan dhur di tengah lautan, tatkala mungkin akan tenggelam ombak yang sangat tinggi, mereka dalam keadaan gelombang yang sangat kuat, sangat dahsyat, mereka dalam keadaan ketakutan, maka dhalla man tad'una illa iyyah, maka kalian tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang musyrik pun tatkala di tengah lautan mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, kalian pun berpaling, kalian kembali berbuat kesyirikan. Wa kanal insanu kafura, kata Allah, demikianlah manusia berbuat kekufuran. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila, am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Allah menjelaskan dalam ayat kedua ayat ini, apakah kalian akan merasa aman ya jika kalian yang tadinya di laut dalam keadaan ketakutan, setelah di daratan dalam keadaan aman, apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan mengirimkan azab kepada kalian tatkala di daratan. Allah mampu. Tadinya kalian di lautan dalam keadaan bahaya, kemudian di daratan Allah selamatkan kalian, apakah kalian kemudian merasa aman sehingga kalian kembali berbuat kesyirikan? Allah mampu untuk menurunkan azab, mengirimkan angin yang sangat kuat meskipun kalian di daratan. Allah mampu mengirimkan gelombang yang sangat dahsyat meskipun kalian berada di daratan. Oleh karena itu, ini merupakan celaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang mereka hanyalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka di lautan, tatkala mereka dalam keadaan sulit mereka ikhlas, dalam keadaan terdesak namun dalam keadaan rokok, dalam keadaan senang mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka kita tidak demikian, kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Masih kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan Ustaz ya. Kami angkat dari saudara Yusuf di Jakarta yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Barakallahu fikum ya Syekh, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwasannya perkara dunia dan akhirat harus seimbang 50% 50%. Demikian juga ada juga mereka yang menyatakan bahwasannya kehidupan dunia harus terpisah dengan kehidupan akhirat. Mohon penjelasan dari hal ini, bagaimanakah yang sebenarnya di dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat? Jazakallah khairan. بالمئة في الدنيا وخمسة في المئة في الآخرة، وبعضهم يقول له لابد نفصل بين الدنيا والآخرة. ما موقفنا تجاه الدنيا أمام الآخرة؟ هم يظن ما خلصنا تمتع بالدنيا لأن خمسة في المئة لازم للدنيا وخمسة في الآخرة. 50% للدنيا وخمسين مئة في الآخرة، كيف توزن هذه؟ وفي أي مكان يكون هذا الوزن؟ هذا كلام غير صحيح، وليس مبني على علم ولا على فهم للشرع. والعبد لم يخلق للدنيا، وإنما خلق للآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، أي للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان حاجته وأموره من الدنيا، ففي القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والمهم أن لا تطغى الدنيا على الإنسان، ولا تكون الدنيا أكبر هم العبد ولا مبلغ علمه، كما جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لكن كون العبد يهتم بدنيا ويتعلم أمور دنيا لا بأس بذلك، لكن لا تكون دنيا أكبر همه، ولا تكون أيضا مبلغ علمه، بل يكون أكبر همه الآخرة. وغاية ما يعظم عنايته به هو الآخرة، لكن لا بأس أن يهتم لدنياه ولا بأس أن يتعلم أمور دنياه، هذا لا حرج في ذلك. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن تطغى الدنيا عن ما خلق لأجله العبد. ولهذا قال الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم، هلو يا شيخ. نعم إخوات الإسلام أعزنا الله إياكم، mohon maaf terputus koneksi kami dengan Fadilatul Syekh di kesempatan ini. Kami coba kembali untuk menghubungi beliau, hafizahullah, menghubungi beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan, Syekh menjelaskan tentang pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwasanya dunia 50%, akhirat 50%. Saya menjelaskan bagaimana cara timbangnya 50%, 50%. Ditimbang dengan alat apa dan di mana bisa ditimbang 50% buat dunia, 50% buat akhirat? Apa kriteria timbangan tersebut? Tentunya ini tidak benar perkataan seperti ini. Seorang manusia tidaklah diciptakan untuk dunia, tetapi dia diciptakan untuk akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Kita diciptakan untuk di akhirat. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu taala anhu: irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Sungguhnya dunia semakin menjauh dan akhirat semakin datang mendekat. Walikullin minhuma banun. Dan setiap dari keduanya memiliki pengikut, memiliki anak-anak dan pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut dunia. Fa innal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisab bila amal. Bahwasanya pada hari ini adalah amal dan tidak ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala, adapun di akhirat kelak yang ada hisab dan tidak ada amal sama sekali. Maka namun bukan ini berarti bahwasanya kita sama sekali meninggalkan dunia, tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman: wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kalian lupa, jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Akan tapi jangan sampai kita pun tenggelam dengan dunia, kemudian menjadikan dunia merupakan sesuatu yang selalu menyibukkan kita. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah berdoa: wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia merupakan keinginan kami yang terbesar, dan janganlah engkau menjadikan dunia merupakan puncak dari ilmu kami. Oleh karena itu, musibah yang terbesar seorang yang akhirnya sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat, bahkan yang dia harapkan hanyalah dunia. Ini dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan buruknya orang seperti ini: man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha liman nasya liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menghendaki perkara yang disegerakan, yaitu kenikmatan dunia, maka Allah akan segerakan apa yang dia kehendaki tadi. Namun Allah akan menyediakan bagi dia neraka jahannam, dan dia akan masuk dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Adapun barang siapa yang beramal ternyata karena ingin akhirat, dan dia dalam keadaan orang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ya, usahanya itulah, kerjaannya dia, amalan itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini merupakan sarana bagi kita untuk beramal. Sebagaimana perkataan Ali tadi, dunia ini bukan tujuan. Dunia yang kita peroleh, kenikmatan yang kita peroleh, seluruhnya adalah sarana untuk kita beramal. Jika ternyata dunia yang kita peroleh tidak dijadikan sarana untuk beramal, maka musibah bagi kita semua. Taib, masih ada waktu untuk selanjutnya, ya Ustaz. Satu soal lagi, Nabi. Taib, kami persilakan masih ada kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543 untuk kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana? Dari Chandra di Ancol. Ya, silakan. Tadi Syekh Abdul Razak menyebutkan pada poin pertama, seolah-olah kita sholat di akhir hidup kita gitu. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan yang lainnya, seolah-olah Allah itu di hadapan kita gitu. Allah melihat kita seolah-olah Allah tidak bisa, kita yang melihat Allah sudah di hadapan kita gitu. Lebih khusyuan mana? Yang lebih khusyuk gitu, dalam sholatnya itu. Akhi, jazakallah khairan, silakan Ustaz. Di hadis wasiyah ka'annana nuwaddi ahli dunya, wa fi hadis akhar ka'annana nara Allah aw illam nakun narahu ka'anna Allah yarana. Ayyuhuma aqwa lil husul ala al-khushu'? Nukhdir hadha wala nukhdir hadha? Okay, lah. Yes, soaluhu ayyuhuma aqwa, hadha am hadha? Laysa bainahuma ta'arud wa innama yu'mal fil hadithain. فيصلي صلاة مودع يعتبر أن هذه الصلاة كأنها هي الصلاة الأخيرة، ثم يجتهد في تحقيق مقام الإحسان مثل ما مضى شرح ذلك والكلام عليه عند بيان الحديث. ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتكون أولا عندما يقوم في الصلاة ويشرع فيها يعتبر كأنها الصلاة الأخيرة، ثم يجاهد نفسه على تحقيق مقام الإحسان في صلاته. ولهذا قال في الحديث إذا قمت في صلاتي، يعني إذا شرعت في الصلاة اعتبرها كأنها صلاة مودع. فإذا اعتبرها كأنها صلاة مودع يبدأ يجاهد نفسه على تحقيق مقام الإحسان في صلاته. ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، والله تعالى أعلم. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan di antara dua kondisi ini. Kondisi di mana kita berusaha untuk sholat seakan-akan kita meninggalkan dunia ini, seakan-akan sholat kita di sholat yang terakhir, dan kondisi di mana kita menghadirkan hati seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah, merasa bahwasanya kita melihat Allah, kalau tidak mampu seakan-akan Allah melihat kita, yaitu maqamul ihsan. Kata Syekh, tidak ada pertentangan di antara dua perkara ini. Jadi seorang hamba melaksanakan kedua-duanya. Tatkala dia hendak sholat, tatkala dia mulai sholat bertakbir Allahu Akbar, masuk dalam takbiratul ihram, maka segera dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya ini sholat yang terakhir. Bahwasanya setelah ini mungkin dia meninggal dunia, tidak bisa sholat lagi. Setelah itu dia berusaha menghadirkan hatinya pula bahwasanya Allah sedang melihat dia. Tatkala dia berusaha menghadirkan hatinya bahwasanya ini sholat yang terakhir, ini tentunya sangat membantu dia untuk memperoleh maqamul ihsan. Membantu dia meyakini bahwasanya Allah sedang melihat dia, bahwasanya sebentar lagi dia akan bertemu dengan Allah, karena dia akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu dia beramal dengan dua-duanya. Tatkala pertama sholat, tatkala dia berucap Allahu Akbar takbiratul ihram, segera dia hadirkan bahwasanya seakan-akan ini sholat yang terakhir. Setelah itu dia pun menghadirkan maqamul ihsan, berusaha meyakini bahwasanya Allah sedang melihat dia tatkala dia melaksanakan ibadah sholat. Demikian saja para pendengar Radio Roja, di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan wasiat-wasiat Nabi yang tadi telah dijelaskan oleh beliau. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh, ala hadhihi al-muhadhar at-tayyib an-nafi'ah. As'allahu al-karim an yaj'ala hadha al-amal fi mizan hasanatin wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah berperan serta dan menyimak acara kita untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga dan senantiasa memberikan hidayah untuk Anda semua. Insyaallah kita bertemu kembali di kesempatan esok, masih bersama beliau dari Untaian Mutiara Nasihat yang beliau sampaikan dari syarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dan Kami yang bertugas mohon diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.